Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد معاشر المسلمين والمسلمات حاضرين yang saya muliakan, yang saya cintai fillah. Alhamdulillah, kita dipertemukan kembali di majelis ini untuk melanjutkan upaya kita bersama menuntut ilmu, yang ini adalah kewajiban kita masing-masing, fardu ain atas kita untuk menuntut ilmu, yang dengan itu kita bisa beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Tidak dibatasi dengan umur, tidak dibatasi dengan waktu. Yani kewajiban kita adalah terus menuntut ilmu selama kita masih hidup di muka bumi ini. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Thalabul ilmi fariidhatun 'ala kulli muslim." Menuntut ilmu itu fariidhah, wajib atas setiap muslim. Terlebih ilmu tentang i'tiqad, akidah. Ilmu tentang prinsip-prinsip keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apa yang harus kita yakini? Bagaimana i'tiqad kita? Karena kita diajarkan bukan hanya untuk baik lisannya saja, atau baik badannya saja, tetapi kita diperintahkan untuk berusaha menjadi orang-orang yang baik keyakinannya, baik lisannya, dan juga baik ya amalan lahiriahnya. Ikhwatil kiram rahimani wa rahimakumullah. Dan Nabi alaihi salatu wassalam telah menjelaskan hubungan yang sangat erat antara apa yang ada dalam kalbu, dalam hati, dan amalan badan. Hubungan yang sangat erat. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, jazakallahu khairan, "Inna fil jasadi mudghah." Sesungguhnya di dalam jasad itu ada anggota tubuh. "Idza saluhat saluhal jasadu kullu." Kalau dia baik, akan menjadi baik seluruh tubuh. "Wa idza fasadat," kalau rusak, maka akan rusak seluruh tubuh. Rusak lisannya, rusak badannya. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Ala wahiyal qalbu." Ketahuilah bahwasanya bagian tubuh itu adalah qalbu, kalbu manusia. Jika baik, maka baiklah jasad. Dan di dalam kalbu itulah letaknya akal, i'tiqadat, keyakinan-keyakinan. Seandainya keyakinan seseorang rusak, keyakinan tentang Allah, keyakinan tentang sahabat, keyakinan tentang ya al-umur al-ghaibiyah, perkara-perkara yang gaib, kalau rusak akan rusak lisannya, rusak badannya. Karena lisan dan badan itu adalah ya mengibaratkan apa yang ada dalam hati manusia. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ya. Bahkan ya, keyakinan yang salah ini bukan hanya menimpa kejelekannya pada orang yang memiliki keyakinan yang salah. Bisa juga mengenai orang yang lain. Kisah pembunuh 100 jiwa. Ketika dia baru membunuh 99 nyawa. Datang kepada seorang abid, ahli ibadah, lakin laisa indahu ilmun. Yani ada yang kurang pada dirinya. Dia tidak betul-betul mengenal siapa Allah Azza wa Jal. Salah keyakinan dia tentang Allah Azza wa Jal dalam bab maghfirahnya Allah Azza wa Jal. Bertanya kepada orang yang ahli ibadah ini, abid, ya fulan, saya sudah membunuh 99 jiwa. Apakah ada kemungkinan saya untuk bertobat? Maka dijawab, bijahlihi, dengan kejahilannya. Yang tentunya apa yang terucap dalam lisannya adalah apa yang ada dalam apa? Hatinya. Tidak benar keyakinannya. Dia mengatakan tidak. Bagaimana mungkin Allah akan mengampuni dosamu yang demikian banyak? Kamu sudah membunuh 99 orang. Maka dibunuhlah orang ini. Fakam malabihi mi'ah. Dengan itu dia telah menyempurnakan pembunuhan sampai 100 jiwa. Sehingga ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, kewajiban kita semuanya adalah selalu minta kepada Allah Azza wa Jalla agar hati kita ini baik. Baik keyakinannya, baik i'tiqadatnya. Nabi alaihi salatu wasallam berdoa, ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan qulub, kokohkan kalbu saya ya Allah. Di atas akidah yang benar, di atas ketaatan kepadamu ya Allah. Itu doa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang sedang kita pelajari bersama yaitu kitab Usulus Sunnah karya Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Ini salah satu risalah yang menyebutkan tentang i'tiqadat, keyakinan-keyakinan ahli sunnati wal jamaah. Akidahnya para sahabat, para tabi'in, wa tabi'u tabi'in. Keyakinan a'immatus salaf, imam-imam salaf. Sehingga sekali lagi pembahasan dalam kitab ini adalah pembahasan yang sangat penting. Walhamdulillah ya banyak asatidzah yang telah membahas apa namanya pembahasan ini dan mungkin bisa dicari ya file-file suaranya ya, dalam media-media yang menjadi salah satu apa namanya media untuk kita juga menuntut ilmu. Ya. Dan pada kesempatan malam hari ini ada sebuah tema ya yang disebutkan dalam kitab Usul Sunnah ini, yaitu tentang persaksian kita kepada seorang muslim ya, yang meninggal dunia. Tidak boleh kita mempersaksikan dia sebagai ahlul jannah, yakni memastikan dia sebagai ahlul jannah. Sebagaimana juga tidak boleh bagi kita untuk memastikan, memvonis dia sebagai ahlu nar. Illa idza warada dalilun au nassun ala dzalik. Kecuali jika ada nas dalil yang menunjukkan fulan fil jannah, seorang itu di sorga, atau fulan fil nar. Ya. Disebutkan di sini oleh Imam Ahmad bin Hanbal, wala nashhadu ala ahadin min ahli al-qiblati bi'amalin ya'maluhu bi'jannatin wala narin narju lis-salihi wa nakhafu alayhi wa nakhafu ala al-musi'il mudhnibi wa narju lahu rahmatallah. Dan kami ahlu sunnati wal jamaah seluruhnya, para sahabat, para tabi'in wa tabi'u tabi'in, la nashhadu, tidak memberikan persaksian, tidak memberikan kepastian, ala ahadin, atas siapapun, min ahlil qiblah, dari ahlul qiblah, ya, yakni kaum muslimin, Ahlu kaum muslimin dikatakan ahlul qiblah. Bi amalin ya'maluhu, karena amalan yang dia lakukan, kemudian kita pastikan dia fil jannah, di surga. Atau karena amalan yang dia lakukan, dari amalan kejelekan, kita katakan huwa finnar. Dua-duanya tidak. Wabillahi taufiq. Tetapi, kita sebagai ahlu sunnati wal jamaah, ketika ada saudara kita yang beramal soleh, atau mati di atas amalan soleh, narju lis salihi. Kita berharap, semoga dia mendapatkan surga di sisi Allah. Wa nakhafu alaih. Tetapi kita juga mengkhawatirkan saudara kita ini. Yakni kita tetap mendoakan maghfirah. Wa billahi taufiq. Hatta yang meninggal adalah seorang alim, ulama. Ya. Ketika wafat didoakan, ya atau tidak? Allahumma ighfir lahu. Ya Allah ampunilah dia. Warhamhu, rahmatilah dia. Taib. Allahumma ighsilhu, suci, apa namanya, bersihkanlah dosa-dosanya, ya, dengan air yang dingin, dengan salj. Didoakan maghfirah. Meskipun dia orang yang soleh. Kita berharap dia sebagai seorang yang baik, sebagai orang yang soleh, mendapatkan rahmat Allah Azza wa Jalla. Tapi tidak memastikan huwa fil jannah. Dia di mana? Di surga. Kadzalika, demikian pula kalau ada saudara kita ahlul qiblah, kaum muslimin, mata ala amalin sayyi', dia beramal dengan amalan kejelekan, mati di atas amalan tadi, bunuh diri, qatala nafsahu, su'ul khatimah, atau minum khamr famat, mati dalam keadaan minum khamr. Wabillahi taufik. Yang seperti ini, nakhafu alal musyi al-mudhnib, kita mengkhawatirkan. Jadi kasihan melihat orang yang seperti ini mati di atas apa? Kemaksiatan. Tetapi kita tidak berputus asa. Wa narju lahu rahmatallah. Kita tetap mengharapkan rahmat Allah atas saudara kita. Tidak dipastikan dan tidak memberikan persaksian huwa finnar. Dia berada di neraka Allah Azza wa Jalla. Wabillahi taufiq. Ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah. Kata Asy-Syaikh Rabi Ibn Hadi Al-Madkhali. Wala nashhadu ala ahadin min ahli al-qiblati bi amalin ya'maluhu bi jannatin wala nar. Kita tidak mempersaksikan, tidak memastikan atas seorang pun dari ahlul qiblah dengan amalan yang dia lakukan, kita pastikan dia mendapatkan surga atau neraka. Illa, kecuali idza kana kufran, kecuali jika yang dia lakukan adalah kekufuran. Ya. Ya tentunya ini bab yang lain. Menghukumi seorang apa? Kufur. Ada syarat-syaratnya. Ya, karena terkait dengan ahkam, apa namanya? Ahkam di dunia ini. Seandainya yang dia lakukan adalah kekufuran, ya, dan telah tegak atasnya hujjah, kemudian juga mawani, penghalang-penghalang untuk dihukumi sebagai seorang yang kafir, tidak ada, maka diperlakukan seperti orang-orang yang kafir. Tidak dimandikan, tidak disolati, tidak dimakamkan di pekuburan apa? Kaum muslimin. Baik. Fahadha lahu hukmuhu. Yang seperti ini memiliki hukum tersendiri. Ya. Memiliki hukum tersendiri. Fahamathala misalnya. Ya. Taib penguasa. Ya, melihat orang ini melakukan perbuatan kekufuran. Dan telah dihukum oleh para ulama dia kufur, murtad. Ya. Tadinya muslim, kemudian dihukumnya apa? Murtad. Orang yang murtad, kata Nabi SAW, man baddala dinahu faqtuluh. Siapa yang mengganti agamanya, faqtulu, maka bunuhlah dia. Tentunya yang membunuh adalah siapa? Waliul amr, hakim. Dipanggil. diminta untuk tobat. Fa in taba, jika dia mau bertobat, alhamdulillah, kembali muslim. Diperlakukan sebagaimana dia seorang apa? Muslim. Namun jika tidak, duribat unuquh, dipenggal lehernya. Murtad. Karena dihukumi murtad, maka ya diperlakukan ya sebagaimana orang yang apa? Murtad. Tidak disolati, tidak dikuburkan di pekuburan kaum muslimin, hanya sekedar dipendam seperti itu saja, agar tidak mengganggu jasadnya ini, busuknya, bau yang keluar dari jasad. Taib. Fahadalahu hukmuhu. Ini memiliki hukum tersendiri. Ini pembahasan khusus. Amma bima'siyatin minal ma'asi. Adapun ketika seorang melakukan kemaksiatan, dari kemaksiatan-kemaksiatan sampai pun itu adalah perbuatan dosa besar. Fala nahkum lahu bijannatin wala nar. Kita tidak memberikan hukum kepadanya, memastikan dia sebagai ahlul jannah atau ahlun nar. In amila salihan, jika dia melakukan amalan saleh, narjulahul jannah. Kita harapkan dia mendapatkan surga. Berangkat haji, sedang dalam keadaan ihram, tawaf, terinjak mati, ya, mendapatkan musibah, ya, tertimpa apa namanya, kren atau, ya, kita berharap mereka, ya, mendapatkan rahmat Allah Azza wa Jal. Kita berharap nanti pada hari kiamat dibangkitkan mereka dalam keadaan apa? Bertalbiyah. Itu yang ada pada diri kita, harapan. Ya, sebagaimana dulu ketika Nabi alaihi salatu wassalam, ya, beliau sedang haji, ya, bersama beliau sahabatnya jatuh dari onta terinjak lehernya famat sehingga meninggal. Maka Nabi mengatakan ighsiluhu bima'in wasidrin wa kaffinuhu fi thawbaihi la tukhammiruhu wa la tuhannitu atau kama qala Rasul alaihi salatu wasallam fa innahu yub'atsu yaumal qiyamati mulabbiyan. Sahabat yang meninggal ini, kata Nabi alaihi salatu wasallam, ighsiluhu bima'in wasidrin, mandikanlah dia dengan air dan daun bidara. Jangan atau dan kafanilah dengan dua kain ihram yang dia gunakan untuk ihram. Jangan tutup kepalanya. Ini hukum khusus bagi orang yang mati dalam keadaan apa? Ihram. Sebagaimana laki-laki tidak menutup kepalanya, ya, ketika mati dalam keadaan ihram juga tidak ditutup kepalanya. Fa innahu muhrim, dia sedang ihram. Tidak pula diberi wangi-wangian, berbeda dengan jenazah-jenazah yang lain. Karena orang sedang ihram tidak boleh memakai apa? Wangi-wangian. Kemudian Nabi mengatakan fa innahu yub'atsu yaumal qiyamati mulabbiyan. Dia nanti pada hari kiamat akan dibangkitkan dalam keadaan bertalbiyah. Kalau ini Nabi memberikan tazkiyah. Dia akan dibangkitkan dalam keadaan bertalbiyah. Tapi kalau yang lain, ya, saudara kita, bapak kita, ibu kita misalnya wafat meninggal di dalam melakukan ibadah ketaatan tadi, umroh atau haji, ya, yang ada adalah mada narju rahmatullah. Kita berharap kepada Allah, insyaallah orang tua kita, bapak kita, ibu kita, saudara kita husnul khatimah. Semoga nanti pada hari kiamat, ya, dibangkitkan juga dalam keadaan baik, bertalbiyah. Naam, wabillahi taufik. Tetapi memastikan huwa min ahlil jannah, dia termasuk ahlul jannah, penduduk surga, maka ini tidak. Wabillahi taufik. Ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah. Wa in amila ma yujibun nar makhafu alaih. Dan kalau ada saudara kita yang melakukan amalan yang amalan itu adalah kabair atau perkara-perkara maksiat yang kita khawatirkan, dan itu adalah sebab neraka, nakhafu alaih, kita khawatirkan atasnya, yani kita bersedih, ya, bersedih mati dalam keadaan yazni, na'udzubillah min dzalik, berzina, mati dalam keadaan yaqtul nafsahu, membunuh dirinya, dalam keadaan yasrabul khamar, meminum khamar. Taib. Kita mengkhawatirkan. Tetapi, ya, kita mengharapkan rahmat Allah Jalla wa'ala. tetap harus ada yang memandikan, tetap harus ada yang mengkafani, tetap harus ada yang menyolati. Berbeda dengan orang-orang Khawarij. Khawarij, wabillahi taufik, yang mengkafirkan fa'ilul kabirah, para pelaku dosa besar. Ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah. Narju lil muti', yang ada adalah kita berharap orang yang berbuat taat masuk dalam sorga. Wa nahahu 'alal 'asi, dan kita mengkhawatirkan orang berbuat maksiat. Wa la naqta'u li ahadin bi jannatin wa la nar, kita tidak bisa dan tidak boleh, dan ini haram hukumnya, memastikan seseorang mendapatkan sorga atau memastikan seseorang dia mendapatkan an-nar min ahli al-qiblah. Kenapa demikian? Karena hadza laisa illa lillahi ta'ala. Karena ini urusan gaib. Yang meletakkan seorang fil jannah, seorang fil nar, dan yang maha tahu adalah siapa? Allah azza wajalla. Allah azza wajalla yang maha tahu. Illa kufran bawahan, kecuali kekufuran yang jelas. Sekali lagi, dalam urusan muamalah duniawi, ya kita taib memperlakukan orang yang melakukan kekufuran, kufran bawahan, ya tentunya dengan syarat-syaratnya tadi, ya diperlakukan sebagaimana orang-orang apa yang kufur kepada Allah azza wajalla. Apalagi jelas-jelas dia Yahudi, Nasrani, kafir wadih. Yahud, Nasrani, mati kafir. Kita katakan mata ala kufrin, kafir orang ini. Wadih. Hada yuqalu finnar. Kalau seperti ini kita katakan finnar. Ya, yani secara umum kita katakan annal kafir finnar. Orang yang kafir finnar. Wabillahi taufiq. Ammal mu'min al-'asi awil muti', adapun orang yang beriman yakni muslim, ya, dia berbuat maksiat atau dia berbuat taat, fala nahkum li ahadin bi jannatin wala nar, kita tidak boleh memastikan dia dengan surga, tidak boleh bagi kita memastikan atasnya an-nar. Hadza ila Allah ta'ala, ini sekali lagi ya ilmunya di sisi Allah azza wa jalla. Wabillahi taufiq. Kenapa demikian ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah? Kenapa demikian? Apa di antara alasannya, ikhwan? Kata Syekh Rabi Ibn Hadi Al-Madkhali, "Li'annahu qad yakunu ya'malu fi ma yabdu lin-nasi al-khaira wa huwa fil waqi' khilafu dhalik." Karena bisa jadi ada seorang yang melakukan amalan yang tampak di hadapan manusia adalah kebaikan. Secara lahiriah itu amalan kebaikan. Wahuwa fil waqi', tetapi kenyataannya sesungguhnya khilafu dhalik, tidak seperti itu. Ya. Waqad hasala anna rajulan afghana fil adu, faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam innahu finnar. Dan ini pernah terjadi pada zaman Nabi alaihi salatu wasallam. Ada seorang yang ikut berperang di barisan Rasul alaihi salatu wasallam, berperang di barisan Rasul sampai maju ke depan. Ya. Membunuh musuh, luka-lukanya banyak, berani, orang melihat kagum orang ini. Tayyib, sampai diceritakan kepada Nabi, ya Rasulullah, ada orang seperti ini masuk dalam barisan perang, membunuh musuh satu dua dihadapi. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, innahu finnar, dia di neraka. Subhanallah, dalam keadaan ya, lahiriah yang dilakukan adalah amalan apa? Kebaikan. Tetapi Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan innahu finnar, dia di dalam neraka. Ya. Zahiruhu mujahid. Lahiriahnya mujahid. Lahiriahnya mujahid, subhanallah. Lakinnan niyyah syai' akhar. Tetapi niat ini perkara lain yang kita tidak bisa melihat. Nah, tidak bisa melihat apa yang ada dalam apa? Dalam hatinya. Di tengah-tengah Rasul alaihi salatu wasallam ada orang-orang munafikin, dan mereka bukan sahabat, munafikin bukan sahabat. Abdullah bin Ubay bin Salul. Ya. Tapi lahiriahnya bersama siapa? Rasul alaihi salatu wasallam, sehingga Nabi bermuamalah ya, mensikapi mereka sebagaimana seorang muslim. Ya. Rasul salat, salat di belakangnya. Ya. Mengucapkan salam, dijawab apa? Salamnya. Baik. Hanya saja Rasul diberitahu tentunya oleh Allah Azza wa Jalla. Tapi ya, muamalahnya adalah muamalah zahir. Al-munafiqun, orang-orang munafik bukan sahabat. Ridwanullah aliman, bukan sahabat. Abdullah bin Ubay bin Salul ala ra'sihim. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimanu rahimakumullah. Ternyata betul. Allah Maha tahu apa yang ada dalam hati orang ini. Ada sahabat yang mengikuti orang ini. Ternyata akhir dari peperangan yang dia ikuti adalah luka-luka yang demikian banyak, dia jatuh dan dia kemudian membunuh dirinya. Wabillahi taufik. Dan Nabi mengatakan huwa finnar au innahu finnar, dia di neraka. Wabillahi taufik. Wa kadzalikal ladzi usiba bisahmin. Taib ini terjadi tengah sahabat ikhwan. Diingatkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Demikian pula ada seorang ketika sedang berjihad, Rasul sedang berjihad, ada di antara pasukan itu ya, yang terkena panah. Usiba bisahmin. Tidak tahu dari mana panah itu tiba-tiba mengenai orang ini. Famat, kemudian mati. Qala suhabah, para sahabat ketika itu mengatakan fulan syahid, ya Rasulullah, dia syahid. Apa makna syahid? Yani fil jannah. Syahid. Taib. Sampai kemudian Nabi mengatakan kalla, tidak, dia tidak syahid. Inna syamlah allati ghallaha lataltahibu alaihi naron. Sungguh asyamlah, syamlah yakni ya, ukuran yang sangat sedikit dari harta rampasan perang yang dia curi. Harta rampasan perang itu seharusnya diberikan kepada Nabi alaihi salatu wassalam untuk kemudian dibagikan, bukan kemudian diambil. Ternyata orang ini mengambil yang haram untuk diambil. Lataltahibu alaihi naron, menyala api yang dengan itu dia disiksa. Subhanallah. Ikhwatil kiram rahimani wa rahimakumullah. Ini salah satu contoh. Seorang melihat lahiriahnya, tetapi ada perkara batin yang kita tidak tahu. Sehingga tidak benar kalau kemudian ya, seorang memberikan laqab asyahid fulan yani dengan jazm, dengan pasti. Ya. Sebagaimana telah terjadi gulu di kalangan orang-orang yang melampaui batas terhadap orang-orang yang dicintai. Asyahid, asyayid fulan, dikatakan syahid. Taib. Wabillahi taufik. Padahal yap'an as-sahabah, mencela para sahabat. Baik. Kita pun tidak memastikan. Yang ada adalah ya, kekhawatiran dengan dosa-dosa yang dilakukan oleh seseorang. Dan kita tetap mengharapkan rahmat Allah Azza wa Jal kepada orang yang mati ala hadihil millah, yang mati di atas agama ini. Nah, ikhwatil kiram rahimani rahimakumullah. Wa umul ala, kata Syekh Rabi ibn Hadi, wa umul ala kana indaha Utsman ibn Mab'un tumribuhu au tumarribuhu famat faqalat ya aba sa'id laqad akramaka Allah faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma yudriki anna Allah akramahu wallahi inni la Rasulullah wa la adri ma yuf'alu bi faqalat la uzakki ahadan ba'dahu thumma ra'at fin naumi anna lahu aynan tajri fa akhbarat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala dhalika amaluhu. Ada sebuah kisah juga yang diriwayatkan dalam Sahih Bukhari. Naam, dan ini dinukilkan oleh Syekh Rabi Ummul Ala, salah seorang sahabiyat ya, merawat Utsman bin Mad'un yang ketika itu sedang sakit. Famat, sampai meninggal Utsman ini ibn Mad'un. Faqalat, kemudian ya, Ummul Ala mengatakan ya Aba Sa'id, wahai Abu Sa'id, laqad akramaka Allah, sungguh Allah telah memuliakan engkau. Yani di sini memastikan ada kemuliaan. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasul berkata Dan ucapan Rasul ini adalah pendidikan, mengingatkan para sahabat untuk berbicara dengan ilmu. Wa ma yudriki annallaha akramahu ya umul ala, dari mana engkau tahu Allah telah memuliakannya? Jelas para sahabat semuanya dimuliakan. Taib, dan kita meyakini ashabun Nabi alaihi salatu wasallam semuanya mulia. Di sini Nabi alaihi salatu wasallam mengingatkan untuk seorang berhati-hati dalam berbicara. Wa ma yudriki annallaha akramahu. Wahai umul ala, dari mana kamu tahu Allah memuliakannya? Wallahi, demi Allah, inni la rasulullah, saya adalah Rasulullah. Wala adri ma yuf'alu bi, aku pun tak tahu apa yang akan aku dapatkan. Ini akhir, ini sampai beliau mengatakan demikian. Wabilahi taufiq. Ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah. Faqalat, maka berkata Ummul Ala, la uzakki ahadan ba'dahu. Setelah saya mendengar sabda Nabi alaihi salatu wasalam, beliau mengatakan, saya tidak akan memberikan kesaksian untuk siapapun sesudah ini. Summa ra'at fi naum, kemudian Ummul Ala bermimpi ya dalam tidurnya bahwasanya Utsman ibnu Mad'un ya memiliki ainan tajri. Ya. Ini air mata air yang mengalir. Fa akhbarat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka diceritakan pemandangan yang indah ini dalam mimpinya. Faqala, kemudian Nabi mengatakan, zalika amaluh, itulah amalannya. Kalau sudah datang nas ya yang berisi tazkiyah, yang berisi baru seorang bisa berbicara. Tapi kalau tidak, Ahlus Sunnati wal Jamaah ketika mendapatkan nusus yang menyebutkan fulan fil jannah, fulan fil jannah, maka kita juga mengatakan fulan fil jannah. Kalau ada apa? Nusus. Ya. Banyak para sahabat yang dijamin surga disebutkan namanya. Ya. Maka kita katakan demikian, Abu Bakar fil jannah, Utsman fil jannah, ya, Umar fil jannah, Ali fil jannah, wa baqiyatul asyara, dan 10 orang yang dijamin masuk apa? Surga. Yang 6 yang lain setelah 4 ini. Talhah bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Waqqas, Sa'id bin Zaid, Abu Ubaidah Amir Mujarrah. Ini semuanya fil jannah. Nabi mengatakan demikian, fil jannah. Ya. Istri-istri Rasul juga fil jannah. Aisyah fil jannah. Khadijah fil jannah. Ini i'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah. Al-Hasan wal Husain juga demikian. Rasul mengatakan keduanya fil jannah. Wa Fatimah fil jannah. Fatimah fil jannah. Bilal fil jannah. Ya, ketika Nabi bermimpi dan mimpi Rasul adalah mana? Ya, wahyu. Mendengar suara terompah Bilal di mana? Di sorga. Sampai bertanya kepada Bilal, ya Bilal, apa yang kau lakukan? Iya. Ukasyah ibn Mihsan juga fil jannah. Ketika Nabi alaihi salatu wasalam mengatakan kepada para sahabat, ada di antara umatku ya yang masuk dalam sorga tanpa hisab, tanpa adab. 70 ribu orang dari umat Nabi alaihi salatu wasalam masuk dalam sorga ya, tanpa hisab, tanpa adab. Maka berdirilah Ukasyah bin Mihsan. Ya Rasulullah, ud'ullaha an yaj'alani minhum. Ya Rasulullah, doakan saya termasuk dari mereka. Kata Nabi, anta minhum. Engkau termasuk dari mereka. Yang seperti ini adalah kesaksian-kesaksian. Maka kita katakan, hum fil jannah. Mereka ahlul jannah. Bi'a'yanihim, kita sebutkan nama-nama mereka. Ya, sebutkan nama-nama mereka. Taib, imro'ah seorang wanita ya, yang berkulit hitam dan tinggi, imro'atun sauda ya, yang dikatakan berkunyah Ummu Zufar. Taib, yang di zaman Rasul dia terkena penyakit ya, seperti ayan, kejang. Dikatakan oleh para ulama seperti Ibnu Hajar rahimahullah di dalam Fathul Bari, di antara sebabnya atau sebabnya adalah gangguan syaitan, jinnya. Yusra, kesurupan. Datang kepada Nabi alaihi salatu wasallam, ya Rasulullah, doakan agar saya sembuh ya Rasulullah dari penyakit ini. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, saya doakan engkau untuk sembuh, akan sembuh insyaallah. Atau kamu sabar walakil jannah, dan engkau mendapatkan jaminan apa? Surga. Ya, ternyata wanita ini mengatakan, ya Rasulullah, ya, saya memilih untuk sabar. Saya memilih surga ya Rasulullah. Tetapi tolong doakan agar tidak tersingkap aurat saya ketika saya sedang kejang. Didoakan oleh Rasul alaihi salatu wasallam. Oleh karena itu setelah wafatnya Rasul, ya, sahabat Anas atau yang lain, ya, mengatakan kepada para tabi'in, maukah aku tunjukkan kepadamu seorang ahlul jannah yang masih berjalan di muka bumi? Hadihil mar'ah, wanita ini. Dikatakan oleh Rasul alaihi salatu wasallam min ahlil jannah. Termasuk dari ahlul jannah. Ketika ada nas, ya, ada dalil yang menunjukkan fulan fil jannah, ya, dengan menyebutkan dan menunjuk individu itu, maka kita katakan demikian. Wallahu ta'ala alam bisawab. Atau apa yang dikatakan oleh Rasul alaihi salatu wasallam secara umum, kita katakan secara umum, ya, seperti ahlul badr, ya, mendapatkan apa namanya, ya, ampunan dari Allah azza wajalla. Ya. Orang-orang yang berbaiat bersama dengan Rasul atau kepada Rasul ketika bai'atul ridwan yang berjumlah kurang lebih 1500 sahabat. Nabi mengatakan tidak ada seorang pun yang berbaiat tahta syajarah, ya, di bawah pohon, yakni bai'atul ridwan, yang akan masuk dalam neraka insyaallah. Itu sudah jaminan dari Rasul alaihi salatu wassalam. Kita juga mengatakan seperti apa yang dikatakan oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Asyahid, intinya kata Syekh Rabi, annaka la tajzam li ahadin bi jannatin aw nar, intinya engkau jangan memastikan seseorang mendapatkan surga atau seseorang mendapatkan neraka, tetapi yang ada adalah tarju lis salih, kamu mengharapkan kebaikan bagi orang-orang yang saleh, wa takhafu 'alal musyi'il mudhnib, dan kita khawatir atas orang-orang yang berbuat dosa, wa tarju lahu rahmatullah, dan tetap kita mengharapkan rahmat Allah sampai pun kepada orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan yang maksiat selama dia masih ahlul qiblah. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Ini barangkali yang bisa kita sampaikan. Ya, semoga Allah azza wajalla memberikan kemudahan kepada kita semuanya untuk memahami apa yang telah kita dengar dari ayat, dari hadis, dan semoga Allah azza wajalla memperbaiki urusan kita semuanya. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.